Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala as-sadis yang keenam dari bab fil amri bil ma'ruf wa nahyi munkar anumil mu'minin Umil Hakam Zainab bin Jahsy radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha fasi'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah beliau dalam keadaan menunjukkan rasa takut. Yaqulu La ilaha illallah. Wailun lil Arab. Celaka bagi orang Arab. Min syarrin qad iqtarab. Dari kejelekan yang telah dekat. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Telah terbuka di hari ini benteng yang telah dibuat untuk membendung Ya'juj wa Ma'juj. Mithlu hadhihi, telah terbuka seperti ini. Wa halaqa yuswa'i, beliau meningkarkan dua jari jemarinya. Al-ibham, apa namanya, ibu jari. Walati taliha, disebutkan seperti ini. Ya, dilingkarkan dua jari mereka ini menunjukkan telah terbuka benteng untuk mencegah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Faqultu ya Rasulullah, aku tanya ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kita akan bisa binasa dengan dalam keadaan banyak di tengah-tengah kita orang saleh? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, iya. Idza kathura al-khabath, jika sudah banyak al-khabath, sudah banyak kejelekan, apakah itu yang dimaksud kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, atau yang dimaksud adalah orang? Adakah kita baca penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah muttafaqun alaih. Qala billahi rahiman rahimakumullah. Hadis ini disebut oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di awal kitabul fitan. Ia kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, kitabul fitan wa ashratis sa'ah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membuat bab, karena bab dalam Sahih Muslim itu dari Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bab yaqtarabil fitan, telah dekatnya fitnah wa fathu radmi Ya'juj wa Ma'juj, dan telah terbukanya benteng untuk mencegah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Beliau bawakan hadis yang pertama dari Zainab bin Jahsy dan yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, kata beliau, حدثنا عمرو بن ناقد عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه. Ada penjelasan kapan beliau mengucapkannya. Kata beliau, Rasulullah SAW bangun dari tidurnya. Wahwa yaqul, ketika bangun tidur beliau berkata, La ilaha illallah. Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhi. Wa qala Sufyan bi hadhihi ashrah. Qultu ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun? Qala na'am, idza kathara al-khabath. أبي مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وسعيد ابن عمر الأشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد وزادوا في الإسناد عن سفيان. Ini kenapa saya bawakan dengan sanadnya, ada satu faedah yang jarang kita dapatkan terkait hadis ini. Iya, mereka menambahkan dari Sufyan, faqalu an Zainab binti Ummi Salamah an Habibah an Ummi Habibah an Zainab binti Jahshin. Iya, kalau dalam riwayat Sufyan ada tambahan an Zainab binti Ummi Salamah, ini anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak tiri beliau dari Ummu Salamah. An Habibah, Habibah pun anak tiri beliau dari Ummu Habibah. An Zainab anak tiri beliau Ummu Salamah, an Habibah juga anak tiri beliau, an Ummi Habibah yang istri beliau, an Zainab binti Jahshin juga istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berkata Imam Nawawi rahimahullah terkait satu faedah penting atau yang jarang kita dapatkan, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadal isnad, sanad hadis ini, ijtama fihi arba'u sahabiyah, terkumpul dalam sanad hadis ini 4 orang sahabiyah. Iya, tadi Zainab binti Ummu Salamah, Habibah, iya, binti Ummi Habibah, an Ummi Habibah, an Zainab binti Jahshin. Kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, 4 orang sahabiat ini, zawzatani Rasulullah SAW, 2 istri Rasulullah SAW, warabibatani lahu, dan 2 anak tiri beliau SAW, ba'duhunna an ba'd, sebagian mereka melihatkan sebagian yang lain. Qala, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wala yu'lamu hadithun ijtama'a fihi arba'u sahabiat ba'duhunnan ba'd gairuh. Ini yang jarang kita dapatkan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak pernah diketahui ada satu hadis, iya, di satu sanad hadis tersebut terkumpul 4 orang sahabiat, sebagian mereka sebagian yang lain, selain hadis ini. Hanya hadis ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, yang didapatkan hanya hadis ini, terkumpul padanya 4 orang sahabiat, sebagiannya mereka sebagian yang lain. Kalau 4 orang sahabat ada, tapi kalau 4 orang sahabiat ini tidak ada hadis lain yang terkumpul padanya selain hadis ini, 4 orang sahabiat Rasulullah SAW, bahkan di sini ada 2 anak tiri beliau dan 2 istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun terkait dengan faedah hadis yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, al-khabath, jumhur menafsirkan yakni al-fusuq wal-fujur, kefasikan dan kefajiran. Wa qila az-zina khassa, khabath yakni perzinahan, jika telah banyak perzinahan. Wa qila auladuz zina, telah banyak anak-anak hasil perzinahan. Iya, apakah kita akan binasa dalam keadaan banyak di tengah-tengah orang saleh? Kata Rasulullah SAW, iya, idza kathura al-khabath, kalau sudah banyak kefasikan, kefajiran. Sebagian meriwayatkan menyatakan apabila sudah banyak perzinahan, sebagian menyatakan apabila sudah banyak anak-anak hasil zina. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa dhahir, yang zahir kata beliau rahimahullah, annahul ma'asi mutlaqan, khabath itu adalah perbuatan-perbuatan maksiat apapun bentuknya. Kalau sudah banyak perbuatan maksiat, maka akan menyebabkan kebinasaan. Ya, walaupun di situ banyak orang saleh. Wattaqu fitnata la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Rabu Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau menyatakan khabath itu ada 2. Khabath terkait dengan fi'ilnya. Iya, banyaknya amal-amal jelek di satu masyarakat. Atau yang kedua, banyaknya orang-orang kafir. Kata beliau rahimahullahu taala, wal habath huna yuradu bihi syai'an. Al-khabath di sini mencakup dua perkara. Al-awwal al-a'mal al-khabithah, amal-amal jelek. Iya, apakah kita akan bisa binasa dalam keadaan tengah-tengah kita ada orang-orang soleh masih banyak? Kata Rasulullah SAW, iya, apabila telah banyak al-khabath. Apa khabath? Ya, ini telah banyak perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan jelek. Wasani yang kedua adalah al-basharul khabith. Kalau sudah banyak di tengah-tengah kita al-bashar al-khabith, manusia-manusia yang jelek, ini orang kafir. Kalau rahimahullah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata beliau, fa'idha kasuratil amal al-khabithah sayyi'ah bil mustama', kalau sudah banyak amal-amal jelek di satu masyarakat, walaukan muslimin, walaupun itu adalah masyarakat muslimin, fa'innahum arradu anfusahum dilhalak, maka mereka telah menyodorkan diri mereka kepada kebinasaan ketika telah banyaknya perbuatan-perbuatan jelek mereka, perbuatan maksiat di masyarakat tersebut. Qala, yang kedua, wa idza kathara fihim al-kuffar, juga kalau banyak di satu masyarakat orang kafirnya, telah banyak orang kafir di negeri tersebut, maka qad arradu anfusahum lilhalak aidan, ketika telah semakin banyak orang kafir di negeri tersebut, maka mereka pun telah menyodorkan diri mereka ke dalam kebinasaan juga. Al-khabath masuk padanya amalannya dan juga orang-orang jelek. Lengkapi. Qala, wa li hadza hadzar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tahdzir, memperingatkan, min baqa al-yahud wan nasara wal musyrikin fi jaziratul Arab. Beliau memperingatkan agar jangan sampai ada lagi orang Yahudi wan nasara dan musyrikin di jaziratul Arab. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akhriju al-yahud wan nasara min jaziratil Arab, keluarkanlah Yahudi wan nasara dari jaziratul Arab. Terakhir, maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa ma'al asafis syadid, maka sangat disayangkan sekali, al-an, sekarang ini, tajidun nasa ka'annama yatasabakuna ila jalbil Yahud wan nasara wal wathaniin ila biladina al-umalah. Kata beliau, iya, sangat disayangkan sekarang ini orang-orang malah berlomba-lomba untuk menarik, iya, mendatangkan orang Yahudi, wan Nasar, orang-orang musyrikin, penyembah berhala, penyembah patung, iya, ke negeri kita untuk bekerja. Iya, padahal tadi diantara ma'in al-khabith adalah ketika semakin banyaknya orang-orang kafir di satu negeri, maka mereka telah menyodorkan diri mereka ke dalam kebinasaan. Allahu a'lam bishawab. Wallahu barakallahu fikum. Qanibillahi rahimun rahimakumullah. Insyaallah ba'da Jumat kita lanjutkan lamiah, mungkin majlis terakhir untuk lamiah di ba'da salat Jumat insyaallah. Kemudian ba'da asr mungkin ana tidak ngisi, nanti Ustaz Abdullah Jakarta yang ngisi, mungkin masalah Jakarta Fitr atau masalah Id ba'da asr insyaallah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.